Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hadza ma majmu'u ma istadallu bihi pada takhsis bi sahabah. Ini kumpulan apa yang dikenal mereka yang menyatakan bahwasanya fasakh haji kepada umrah itu khusus untuk para sahabat. Qala al-muzawwizun al-fasakhi wal mujibuna lahu. Maka berkata orang-orang yang membolehkan fasakh haji al-umrah, bahkan mewajibkan berbuat demikian bagi yang tidak membawa al-hadyu, la hujjata lakum fi syai'in min dzalik. Tidak ada hujjah untuk kalian pada satupun, sedikitpun dari apa yang kalian jadikan dalil. Karena hajil asara baina batilin la yasihhu amma nusiba ilaihi al-battah wa baina sahihin an qa'ilin ghairu ma'sumin la tu'aradu bihi nususul ma'sum. Karena apa yang kalian lakukan itu ada dua. Imma atas yang batil, yang tidak sah, ya, penisbatannya kepada yang kalian nisbatkan, atau sahih, tetapi itu ucapan dari seorang yang tidak ma'sum, yang tidak bisa dijadikan untuk menentang, dipertentangkan dengan dalil-dalil dari seorang ma'sum, dari Nabi Muhammad SAW. Amal awal, ada pun yang pertama, yaitu marwahu Abdullah bin Zubair al-Humaidi qala haddatsa Sufyan an Yahya bin Sa'id anil Muraqqa' an Abi Dzar bidzar fa innal Muraqqa' rawi dari bidzar Muraqqa' rawi dari bidzar laisa mimman taqumu bi riwayati hujjah, bukan seorang yang bisa jadikan hujjah riwayatnya, fadlan an yuqaddama ala an-nusus sahihah ghair madfu'ah, apalagi untuk dijadikan sebagai ya riwayat hujjah yang lebih didahulukan daripada nas-nas yang sahihah yang tidak bisa ditolak. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa qad urida bi haditsihi, ketika hadis ini tentang dengan hadis Muraqqa, kata beliau, "Wa man al-Muraqqa al-Asadi?" Siapa dia Muraqqa al-Asadi itu? Wa rawahu Abu Dzar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amra bi fasl haji ila umrah, padahal Abu Dzar sendiri telah meriwayatkan dalam hadis yang lain perintah untuk memfasakh haji kepada umrah. Wa ghayatu ma nuqila anhu in shahha, dan kalaupun misalnya sahih yang dinukil dari beliau itu, itu puncaknya hanyalah ana dalik wasa itu muhtasab bi sahabah, itu adalah bahwa ra'yu, itu adalah pendapat Abu Dzar. Nah, jadi tidak sampai marfu. Kalaupun seandainya sahih Abu Dzar, ya itu adalah mauquf, yakni ra'yu bukan marfu. Nah, terakhir sini katakan muraqqa itu adalah majhulul hal, majhulul hal. Qala, jadi yang pertama ilatnya adalah muraqqa. Yang kedua, waqad qala Ibn Abbas sebelumnya, Abu Musa Asy'ari, jadi kalau dianggap itu sahih itu tidak marfu. Kalau dianggap sahih itu hanyalah ra'yu Abu Dzar, yakni mauquf. Padahal telah berkata Ibn Abbas dan Musa Asy'ari, anna dhalika 'amun lil ummati. Itu adalah umum untuk seluruh umat. Berarti ra'yu Abu Dzar mu'aridun bi ra'yihima. Berarti ra'yu Abu Dzar bertentangan dengan ra'yu Ibn Abbas dan Abu Musa Asy'ari. Ya, padahal mereka yang berpendapat qaulus sahabah itu dalil, syaratnya adalah iya tidak bertentangan dengan nas Al-Quran wa sunnah dan tidak bertentangan dengan ucapan sahabat yang lain. Bertentangan dengan nas Al-Quran wa sunnah jelas. Dalil adalah maqala Allah rasuluhu. Bertentangan dengan ucapan sahabat yang lain maka harus diterjih. Mana lebih dekat dengan dalil. Qala wa salimatin nusus sahihatu al-sharihatu. Dan juga ra'yu Abu Dzar saling bertentangan dengan ra'yu Ibn Abbas dan Abu Musa, pendapat keduanya juga bertentangan dengan nas-nas yang selamat, yang sahih, yang sharih, yang menegaskan itu lil abad, bukan khusus untuk sahabat. Tsumma min al-ma'lum anna da'wa al-ikhtisas batilatun bi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pengakuan klaim itu khususiyah bagi sahabat batil dengan nas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam natilka umrah alati waqa'a su'al anha wa qadat umratu fashin lil abadil abad. Nah, Rasulullah sendiri yang menyatakan ketika yang pakai ini khusus untuk kami, untuk sahabat, kata sebal lil abad. Dengan ucapan Rasulullah SAW tegas, itu bukan khususnya. La taksu bi qarnin duna qarnin. Tidak khusus untuk satu generasi. Wa hadha asawusana dan dan ini yang menyatakan bahwasanya Rasulullah yang menyatakan ini lil abad, asawusana dan min al-marwi an Ibnu Abi Dzar, daripada hadis yang diriwayatkan Abu Dzar, wa aula an yu'khadha bihi, ya, dan lebih utama untuk diambil lau sahha anhu, itu pun kalau sahih dari Abu Dzar, itu pun kalau sahih dari Abu Dzar. Dan kenyataannya, ya, sanad sampai Abu Dzar ada muraqqa majhulul hal. Qala wa aydan fa idza ra'ayna sahaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad ikhtalafu fi amrin qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu wa amara bihi fa qala ba'du minhum mansuhun wa khasun wa qala ba'duhum wa baqin lil abad fa qalu man idda'a nashahu wa ikhtisasahu mukhalifun lil asl fa la yuqbalu illa bi burhan. Kemudian kata Allah rahimahullah, kalau kita melihat dalam satu pembahasan para sahabat berselisih tentang satu perkara padahal telah sahih bahwa Rasulullah SAW melakukannya, bahkan memerintahkannya. Ini ketika satu ada satu masalah, para sahabat berselisih, telah ada dalam pembahasan tersebut Rasulullah melakukannya atau memerintahkannya. Sebagian sahabat menyatakan itu mansukh atau itu khusus ya. Sebagian menyatakan tidak, itu tidak mansukh, masih tetap berlaku sampai selamanya. Maka kata beliau, kata Ibnu Qayyim, ucapan yang mengklaim ini mansukh, ucapan yang mengklaim ini khusus untuk sahabat, berarti menyelisihi hukum asal. Tidak bisa diterima kecuali dengan burhan. Karena dia menyelisihi hukum asal, harus dibawakan dalil yang menunjukkan ini mansukh, dalil yang menunjukkan ini mukhtas, khususnya. Qala wa inna qallama fil babi muaradahu biqadi man idda'a baqa'ahu wa umumahu wal hujjatu tafsilun bil mutanazzi'in wal wajibu ar-raddu inda tanazzu' ila Allah rasulih. Wa idza qala Abu Dzar wa Utsman inna fasha mansuhun aw khasun wa qala Abu Musa wa Abdullah bin Abbas innahu baqin wa hukmu 'am fa'ala ma idda'a an-nasha wa al-qisas ad-dalil. Dalam pembahasan ini, kata beliau, minimalnya ada pertentangan antara orang yang menyatakan baqa'ahu umumahu atau orang yang menyatakan iya ini telah mansuh dengan yang menyatakan ini baqa', apa namanya, masih terus berlangsung syariatnya sampai terusnya. Yang satu menyatakan khusus, yang satu menyatakan umum. Kalau demikian keadaannya, diperselisihkan antara apakah masih berlaku, apakah umum atau tidak, maka hujjah adalah tafsil yang akan yang memutus di antara dua pihak yang berselisih. Wal wajib, yang wajib raddu, membalikkan ketika tanazu ila Allah wa Rasul. Abu Dzar Utsman berkata, Jika di kedua berkata, ini inal fasakh mansukh. Fasakh haji ke umrah itu mansukh. Atau khas. Dan berkata Abu Musa Abdullah bin Abbas, innahu baqin, masih disyariatkan selamanya. Wa hukmu am, fa'ala man idda'a an-naskha wal ikhtisas dalil. Maka ia menyatakan ini mansukh, ini muhtas, ini perlu dia harus membawa dalil. Intinya apa? Intinya syarat yang pertama tadi ada merokok, dan kemudian kalaupun sahih itu adalah ucapan Abu Dzar, dan ucapan Abu Dzar menyelisih ucapan sahabat yang lain. Kalau menyelisih ucapan sahabat yang lain, maka dikembalikan kepada bagaimana perbuatan Rasul, dan yang ada adalah Rasulullah SAW menyatakan ini lil abad. Berikutnya tabligh amal marfu. Adapun isim marfu. Hadithu Bilal ibn Hadith. Hadithun la yuktabu wa la yu'aradu bimislihi tilka asatini thabitah. Nah. Itu hadis yang terakhir. Yang kedua di terakhir. Kata Ibnu Qayyim, Abu Musnad Abi Daud, wa Nasa'i bin Hadith Bilal bin Harith, qala, kutu ya Rasulullah, ara'aita fasal hajjil umrah, dan seterusnya. Semuanya kan hadis Abu Dzar kecuali ini. Kata beliau kata, itu hadis Abu Bilal bin Harith itu, hadithun la yuktab. Iya, tidak bisa dicatat, ditulis. Artinya da'if. Wala yu'arad bimisli tilka asatini thabitah. Tidak bisa. Hadis yang semisal itu dijadikan sebagai penentang hadis-hadis asatini. Yani yang kokoh-kokoh, yang thabitah. Hadis-hadis yang kuat, yang kokoh. Yang menunjukkan ini adalah disyaratkan idal abad. Disebutkan di takdir sini berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu laisa isnaduhu bil ma'ruf, laisa isnaduhu bil ma'ruf, mungkin nanti di bawah ada juga. Qala Abdullah bin Ahmad, kana abi yarwi lil muhilli bil hajj, kana abi yara lil muhilli bil hajj an yafsakha hajjahu in tafa bil bait wa bin as-safa wal marwah. Ayahku, ini Imam Ahmad, berpendapat seorang yang ihlal dengan kiran, ketika dia tidak membawa hewan kurban, hewan hajjun, hendaknya mempasah hajinya ketika telah selesai tawaf di bait dan sa'i untuk mempasah haji kepada umrah. Wa qala bil mut'ati, dan berkata dengan haji mut'ah, ya akhir amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ij'alu hajjakum umrah. Dia menguatkan haji tamattu. Haji tamattu. Qala Abdullah, ini syahidnya. Faqultu li abi, fa hadithu Bilal bin Harith fi fasl haji. Artinya bagaimana dengan hadis Bilal bin Harith terkait dengan masalah pertanyaan kepada Rasulullah terkait pasal haji. Iya. Di situ dikatakan kepada Rasulullah SAW, balana khasatan. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya dikala orang khasatan, qala, la aqulu bihi, la yu'rafu hadha rajul, hadha hadithun, laysa isnaduhu bil ma'ruf, laysa hadithu Bilal bin Harith, indi yathbut, hadha rabtu, kata Imam Ahmad ketika, ya, ditanyakan kepada beliau hadith yang disebutkan Ibn Qayyim tadi dalam Zadul Ma'ad, ini adalah khusus untuk kami. Kata beliau, aku tidak berpendapat dengan hadis tersebut. Orang ini tidak dikenal. Siapa dia? Hadis ini hadis yang sanadnya tidak ma'ruf. Iya, hadis Bilal bin Hadis menurutku bukan hadis yang sabit. Ini dapat daripada dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Qultu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa mimma yadullu ala sihhati qawli Imam Ahmad wa hadzal hadis la yashih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara an tilkal mut'ati allati amarahum an yafsahu hajjahum ilaiha anha li abadil abad. Fakaifa yasbutu anhu ba'da hadza anna lahum khashata. Hadza min amhadil muhal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia tadi menunjukkan kebenaran ucapan Imam Ahmad bahwasanya hadis ini tidak sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ketika beliau memerintahkan para sahabat tamattu, iya, memerintahkan para sahabat untuk mempersiapkan haji kepada umrah, beliau berkatakan ini adalah li abadil abad, untuk selamanya. Syarat untuk selamanya. Bagaimana mungkin Rasulullah yang menyatakan demikian, ya, menyuruh para sahabat untuk haji tamattu, menyuruh para sahabat yang kiran untuk mempersiapkan hajinya dan telah menyatakan ini abadul abad, kemudian dalam hadis lain dikatakan beliau menyatakan ini khusus untuk para sahabat. Ini adalah min amhadil muhal. Ya. Perkara yang paling mustahil. Sehingga hadis Bilal bin Hadis juga tidak bisa dijadikan hujah oleh mereka. Allahumma a'lam. Sebab ini kita juga salah.